Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan fikih bertandan dari Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa. Kita sampai pada al-khatam. Qala al-musannifah hafizahallahu ta'ala. Al-khatam, perhiasan berikutnya adalah cincin. Wahuwa hilyatul asabi, yang merupakan hiasan jari. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas, nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat wa ma'ahu Bilalun, bersama Bilal. Dan ini adalah dalam situasi salat Id. Maka Nabi menyampaikan khutbah di hadapan jamaah laki-laki, fadhanna, lalu Nabi menyangka atau punya prasangka kuat annahu lam yusmi, bahasanya Nabi belum memperdengarkan khutbahnya kepada jamaah perempuan. Fawa'adhahunna, lalu Nabi pun memberikan khutbah dan nasihat khusus untuk jamaah perempuan. Wa'amarahunna, dan Nabi perintahkan perempuan untuk bersedekah. Maka ja'alatil mar'atu, maka mulailah perempuan tulkil kurta, mereka melemparkan anting-anting, wal khotama, dan cincin. Wabilalun, dan Bilal ya'khudu, mengambil fi tarfi, atau memegangi tarfi thawbihi, ujung kainnya. Yang di kain tersebut tempat para perempuan melemparkan sedekah berupa cincin, anting, dan yang lain. Maka di antara pelajaran dari hadis ini menunjukkan bahasanya imam atau khatib sholat Id itu dianjurkan untuk atau disyariatkan untuk memberikan nasihat khusus untuk jamaah perempuan. Kemudian hadis ini jadi dalil jumhur ulama untuk mengatakan bahasanya perempuan boleh membelanjakan harta pribadinya meskipun tanpa sepengetahuan dan seizin suaminya. Sisi pendalilannya adalah karena Nabi perintahkan perempuan untuk bersedekah dan mereka langsung bersedekah seketika itu. Mereka sedekahkan cincinnya, mereka sedekahkan anting-antingnya. Yang jelas mereka tentu tidak izin kepada suaminya terlebih dahulu. Karena ketika itu belum ada SMS atau yang lainnya. Oleh karena itu, maka hadis ini dalil bahasanya perempuan boleh membelanjakan di antara bentuknya dengan bersedekah dengan harta pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan suaminya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya perempuan di masa Nabi mereka berhias dengan anting-anting wal khatam, demikian juga berhias dengan cincin. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi tidak punya kemampuan yang aneh-aneh. Ketika Nabi menyampaikan khutbah di hadapan jamaah laki-laki, Nabi dhanna, Nabi menyangka bahasanya jamaah perempuan belum dengar, maka Nabi datangi secara khusus. Kemudian Nabi sampaikan khutbah dan nasihat secara khusus untuk perempuan. Maka Nabi tidak punya kemampuan aneh-aneh, bisa tanpa pengeras suara menyampaikan pengajian atau kemudian khutbah di depan jamaah laki-laki, jamaah perempuan yang jaraknya jauh tiba-tiba ikut mendengarkannya, ikut mendengar tanpa, padahal itu jaraknya sangat jauh sekali atau cukup jauh. Maka Nabi tidak punya kemampuan aneh-aneh semacam ini, yang ini diklaim dimiliki oleh sejumlah orang yang dianggap wali. Diklaim ada sejumlah orang yang dianggap wali, dia ngisi pengajian tanpa pakai mic, dia ngomongnya nyantai, namun orang 1 kilo, 2 kilo itu dengar ceramahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya hal-hal semacam ini. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Ali radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang aku untuk memakai cincin di dua jari ini dan itu. Kemudian Ali berisyarat ke jari tengah dan jari di dekatnya itu jari telunjuk. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan kaum muslimin sepakat bahasanya yang sesuai dengan sunnah yang dianjurkan cincinnya laki-laki itu di jari manisnya. Adapun wanita maka dia bisa pasang cincin di semua jari. Mau di jempol, mau di ini, jari tengah, jari telunjuk boleh. Sekian perkataan An-Nawawi. Sehingga perkataan An-Nawawi ini jadi dalil bahasanya larangan memakai cincin di jari tengah dan telunjuk itu adalah larangan yang khusus untuk laki-laki wabillahi taufiq. Maka larangan yang ada dalam hadis Sahih Muslim tentang memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk itu khusus untuk laki-laki. Para ulama yang duduk di Lajnah Daimah lil Ifta ditanya tentang hukum memakai cincin bagi wanita. Fi ayyi usbu' yakun? Boleh di jari mana? Memakai cincin bagi wanita itu diperkenankan di jari yang mana? Jawaban beliau-beliau, dibolehkan bagi wanita untuk memakai hiasan, perhiasan dari emas dan perak, cincin atau yang lainnya yang itu telah menjadi kebiasaan perempuan untuk memakainya dan berhias dengannya. Walai safi dan tidak ada padanya batasan jari manakah yang diberi cincin. Bal amru wasi', namun hal ini adalah lapang. Mau di jempol, mau di telunjuk, mau di jari tengah dan seterusnya diperbolehkan. Kemudian berkenaan dengan masalah cincin, maka ada khotamul khidbah, cincin tunangan atau cincin lamaran yang dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan dublah. Maka tentang hukum memakainya, jika idzakana ya'taqidu, jika seorang itu berkeyakinan bahasanya cincin ini memiliki manfaat dan madarat. Semisal berkeyakinan bahasanya selama cincin itu di tangan istrinya, fal alaqah zaujiyah, maka hubungan suami istri itu masih kokoh. Wal aksu bil aksi, namun jika copot, ini bisa berdampak rusaknya hubungan suami istri. Kalau ada diringi keyakinan semacam ini, fahadha syirkun asghar, maka ini kemusyrikan kecil. Karena ini teranggap sebagai bentuk tiwalah yang Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, inna ruqa wa tamaim tiwalata syirkun. Sehingga jambi-jambi, yaitu jambi-jambi yang mengandung kemusyrikan, wa tamaim dan jimat, wa tiwalah dan tiwalah adalah kemusyrikan. Tiwalah adalah satu alat yang diyakini oleh orang musyrik jahiliyah, ini akan menjadi sebab cintanya istri pada suami atau cintanya suami kepada istri. Maka cincin tunangan atau cincin lamaran ini jika diiring dengan keyakinan dia pula punya hubungan berkenaan dengan kualitas cinta dan hubungan suami istri, maka ini syirkun karena termasuk tiwalah. Namun jika maksud dari memakai cincin tersebut cuma mengikuti mode atau tren sebagaimana yang mereka anggap watahadur dan itulah kemodernan, kemudian dan modern dan trennya cincin tersebut diletakkan kalau fi ayyamil khitbah, di hari-hari tunangan sebelum akad, maka diletakkan di tangan kanan. Nanti kalau sudah nikah, di tangan kiri. Sekedar untuk mengikuti tren yang beredar. Maka kalau di sini dikatakan ini hukumnya haram dengan alasan menyerupai musuh-musuh Islam. Dikutip dari Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, hadil adah, kebiasaan ini yaitu memakai cincin tunangan, syarat ilaihim, satu hal yang berjalan ilaihim di tengah-tengah kaum muslimin dari orang Nasrani. Dan ini adalah mengacu pada satu kebiasaan kuno, adat kuno yang dimiliki oleh orang Nasrani. Di kebiasaan orang Nasrani, di budaya orang Nasrani, jika pengantin tersebut indama kana al-arus, maka pengantin pertama kali meletakkan cincin di ra'si ibham, di ujung jempol. Di ujung jempol tangan kiri sambil mengatakan dengan nama Tuhan Bapa. Kemudian dipindah diletakkan di ujung jari telunjuk sambil mengatakan dengan Bismillah Tuhan Anak. Kemudian diletakkan di ujung jari tengah sambil mengatakan dengan nama Roh Kudus. Wa indama yakulu, dan pada saat mengucapkan amin, maka cincin tadi kemudian diletakkan di posisi yang terakhir, di binsir, dan di jari manis. Hai suyastakir, maka tetaplah di situ. Kemudian nanti dipakai di situ. Ya, maka di jari yang keempat setelah jempol, Tuhan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, amin. Maka kemudian disitulah tempat cincin. Jadi kenapa di jari manis? Itu latar belakang sejarahnya demikian. Dari budaya orang Nasrani, jempol disentuh, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, kemudian jari telunjuk disentuh, Tuhan Anak, Roh Kudus, aminnya pas di jari jari manis, maka itulah kemudian menjadi tempatnya. Ya, maka di sini jari manis binsir, maka berarti tadi maaf, di halaman 88 perkataan An-Nawawi, ada khinsir, bahasa yang sesuai dengan sunnah untuk pakai cincin bagi laki-laki, maka di khinsir. Kalau binsir itu jari manis, maka berarti khinsir, jari kling, yang paling ya ini jari kelingking. Ya, demikian kutipan dari Adabus Sifat. Wa amma in kanat, maka ini ada beberapa poin tadi, jika karena i'tiqad maka syirkun. Kemudian yang kedua, jika mengikuti tren mode maka karena ini budaya yang asalnya adalah budayanya orang Nasrani, maka tadi disampaikan hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, wa amma in kanat tashtarihi al-mar'ah, non jika seorang wanita itu membeli cincin tersebut sebagaimana perhiasan yang lain, kemudian dipakai kapan saja dia mau, dan dia letakkan kapan saja dia mau. Ya, maka ini hadiah dari suaminya, atau dia beli sendiri, kemudian ya, cincin tersebut di, ya kadang dipakai, kadang tidak, tidak ada i'tiqad macam-macam. Ya. Wa fi ayyi usbu'in, dan di jari mana saja yang dia arada, dia inginkan, tanpa ada niat yang jelek dan keyakinan yang batil, maka ini boleh-boleh saja. Wa binahwi hadza tafsil, dengan rincian semacam ini disampaikan, rincian semacam ini disampaikan oleh Syekh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimallahu taala. Nih, jadi pendapat Syekh Mukbil tentang cincin pernikahan atau cincin tunangan itu tiga rincian di atas. Jika karena i'tiqad maka itu syirkun, jika karena mode dengan aturan main tadi kapan di tangan kanan, kapan di tangan kiri, maka itu haram. Namun jika sekedar misalnya ini hadiah saat lamaran, kemudian dipakai, ya kadang dipakai, kadang tidak, tidak ada i'tiqad, macam-macam, tidak harus di jari ini dan itu. Cuma yang nyaman di jari ini, alasannya karena kenyamanan, bukan karena ikut-ikutan mode di atas, maka hukumnya jais, hukumnya diperbolehkan. Ini penjelasan saya Mukbil. Kemudian saya Muthaymin rahimahullah ta'ala mengatakan, dublah adalah cincin yang dibeli saat pernikahan, kemudian diletakkan di tangan suami. Wa idha alqahu az-zawj, jika suami melepaskannya, maka seorang istri mengatakan bahwasanya dia, suamiku, sudah tidak lagi mencintaiku. Fahum, maka mereka meyakini fihi, ada padanya manfaat dan bahaya. Mereka, para pemakai cincin ini, mengatakan selama ada di tangan suami, maka fa'inau yakni, artinya hubungan suami istri di antara keduanya masih kokoh. Jika tidak, jika berubah, maka berubah. Maka jika dijumpai niat semacam ini, fa'innahu minasyirkil asgar, maka ini tergolong syirik kecil. Jika tidak dijumpai niat semacam ini, wahya ba'idatun, dan ini satu hal yang kayak-kayaknya mustahil, jika tidak diringi dengan niat semacam ini, maka ada unsur menyerupai orang Nasrani, karena kebiasaan semacam ini diambil dari mereka. Ini kutipan dari Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Dan namun ada penjelasan yang lebih panjang dari Syekh Muthaymin masalah dublah di Fathudzil Jalali wal Ikram di jilid yang ke-15. Ya, maka beliau mengatakan ketika membahas hadis tentang mantasyabba biqaumin fahuwa minhum, tentang kaidah masalah tasabuh, beliau katakan ya, rahimallahu taala, falau sarat al-adam min urfil muslimin, maka jika satu hal yang menjadi kebiasaan orang kafir itu telah berubah menjadi kebiasaan kaum muslimin, faya laisat min tasabuh, maka itu bukan tasabuh. Illa fima yata'alaku bil akidah, kecuali jika berkaitan dengan masalah akidah semacam dublah, semacam cincin pernikahan. Maka kami tetap melarangnya, li'annah tukhilu bil akidah, karena ini merusak akidah. Yadda'i az-zawju, karena suami mengklaim dan suami memakai dublah yang tertulis padanya nama istrinya. Anna hadza sababun lil iktiran, bahasanya ini sebab keharmonisan, yaitu libaqa isilah bainahuma, langgengnya hubungan di antara keduanya. Dan kami telah mengetahui hal ini dari para jamaah haji. Kami jumpai ada sejumlah jamaah haji yang memakai cincin dari emas. Ketika kami nasihati, copotlah cincin emasmu, maka sebagian mereka menolak dengan mengatakan nanti istriku akan marah. Nah, dan sebagian yang mengatakan ketika dinasihati Ibnu Thaimin untuk ini laki-laki kok pakai cincin emas, aku khawatir ini jadi sebab terjadinya perceraian. Ya, ini realita yang beliau jumpai di jamaah haji, pengalaman beliau langsung. Respon ketika ada laki-laki pakai cincin emas dinasihati, ada yang bilang istriku akan marah besar, nanti ini sebab perceraian, yakni hadza wasilah bainahu wa bainaha, artinya dia berkeyakinan ini adalah hubungan antara dia dengan istrinya. Wa hadza quluhu ghalat, maka ini semua satu hal yang salah. Jika ada orang yang mengatakan sekarang konsep dublah telah berubah, sudah tidak lagi menjadi masalah akidah. Wa fi ba'dil buldan, di sebagian negeri, la yatamayyazu rajul al-mutazawwid, tidaklah bisa kita bedakan laki-laki ini sudah beristri ataukah masih jomblo, illa bihadhihi, kecuali pakai cincin ini. Nah, ini sekedar pembeda jomblo dan bukan jomblo. Jika ada yang mengatakan ini sudah tidak ada lagi masalahnya dengan masalah akidah, ini cuma sekarang ini konsepnya adalah ini pembeda ya, masih bujangan atau sudah berkeluarga. Wa kadzalika almar'atu, demikian juga wanita. Maka jika dia tidak memakai dublah, maka orang-orang menyangka kalau dia wanita ini belum bersuami. Akhirnya kemudian banyak yang melamar. Fatakul, kemudian sehingga si wanita mengatakan saya tidak bisa melepasnya karena alasan ini. Yaitu karena jika aku melepasnya, maka banyak orang datang melamar. Qulna, maka kami katakan, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, laukan al-amru kadzalik, jika realitanya seperti itu, realita dublah itu semacam itu, wa makana indahum hilun, dan tidak ada, atau halun, tidak ada solusi kecuali harus pakai dublah supaya tidak dilamar orang dikira menjanda dan semacam itu, atau fala ba'sa, maka hukumnya tidak mengapa, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, jika tidak ada solusi supaya tidak dianggap menjanda, tidak ada solusi kecuali memakai dublah, karena jika dilepas itu dianggap jadi janda dan siap dilamar, maka beliau katakan fala ba'sa, tidak mengapa, walakin firari usbu' allati yatakhidhuhul kufar fihi, namun tidak di jari yang telah menjadi ciri khas orang kafir dalam memakainya, yaitu jari manis. Al-muhim, yang penting bahasanya ini cuma sekedar isyarat bahasanya laki-laki atau wanita ini adalah sudah berkeluarga. Ya, maka beliau membolehkan memakai dublah jika itu solusi satu-satunya ya, supaya orang tidak dianggap jomblo, tidak dianggap menjanda atau bujangan. Jika di satu masyarakat demikian, maka beliau bolehkan pakai dublah dengan catatan, maka jangan di jari manis. Ya, yang telah menjadi tren kalau itu sebagai ciri khas orang kafir, namun di jari yang lain. Walhasil, kesimpulannya, maka dublah jika diiringi dengan akidah maka terlarang. Wa ilam takun akidatan, namun jika bukan akidah, fa wa khatamun yulbas, maka itu sekedar cincin yang dipakai. Kemudian kita lanjutkan kembali ke fatwa fi zinati binti Hawa, hilyatul unt, hiasan untuk hidung. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum melubangi telinga anak perempuan atau hidungnya untuk diberi hiasan, diberi perhiasan. Jawaban beliau rahimahullah ta'ala, yang benar bahasanya melubangi telinga hukumnya tidak mengapa. Ini mengisyaratkan khilaf. Kata-kata as-sahih ini mengisyaratkan adanya khilaf dalam masalah ini, tentang masalah menindik telinga. Itu satu hal yang diperselisihkan ulama, boleh ataukah tidak. Di antara yang melarangnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan ini adalah melukai, dan hukum asal melukai orang lain meskipun untuk anak sendiri haram. Hukum asal melukai meskipun untuk anaknya sendiri ini haram, ini kezaliman, maka anda boleh menindik telinga. Ini alasan ulama yang mengharamkan tindik telinga untuk wanita sekalipun. Namun kata beliau, as-sahih yang benar yaitu ar-rajih, pendapat yang kuat, melubangi atau menindik telinga hukumnya tidak mengapa. Alasannya yang pertama, li'anna hadza, karena hal ini adalah di antara maqasid, alat yatawassalu biha, atau bukan maqasid harusnya. Ini adalah sarana yang akan mengantarkan orang untuk bisa berhias yang mubah. Kemudian alasan yang kedua, terdapat bukti valid bahasanya wanita para sahabat, mereka memakai anting-anting yang mereka pakai di telinganya. Ya, maka normalnya itu ditindik. Sebagaimana hadisnya tadi telah kita baca ketika Nabi menyampaikan khutbah di depan para wanita. Mereka punya anting-anting. Normalnya ya ditindik. Al-zahir kemungkinan besarnya itu ditindik. Kemudian alasan yang atau poin yang ketiga, dan penyiksaan ini yaitu melukai ini adalah ta'dibun basitun, pelukaan yang sederhana, yang kecil. Dan jika sudah ditindik saat kecil, maka dia akan sembuhnya juga cepat. Adapun tindik hidung, maka aku tidaklah ingat adanya perkataan ulama dalam masalah ini. Walakinahu, akan tapi di sini ada unsur mutlah. Beliau meyakini ada unsur mutlah. Mutlah itu sama dengan taswihun lil khalqah. Sama dengan kata selanjutnya, yaitu memperjelek tampilan fisik. Fi manara, dalam pandangan kami. Yang boleh jadi ada yang punya pandangan yang berbeda. Beliau tegaskan ini satu hal yang menjelekkan wajah dalam pandangan beliau. Oleh karena itu beliau tegaskan, wala ala ghairona la yara dhalik. Boleh jadi orang lain tidak sepakat dengan kami dalam masalah ini. Dalam masalah itu memperjelek tampilan wajah. Sehingga kembalinya kaedah tentang masalah berdandan yang kemarin kita bahas. Berdandan adalah mengacu kepada al-urfu. Mengacu kepada budaya. Ya, maka kembali kepada kaedah, faida kanat al-mar'atu, jika seorang wanita itu tinggal di satu negeri yang ya'udu menilai, yang negeri tersebut menilai bahasanya hiasan hidung itu adalah hiasan, adalah perhiasan, watajamulan dan kecantikan, maka tidak mengapa menindik hidung untuk litaklikil hilyah, untuk kemudian memasang perhiasan di hidung. Maka kembali kepada kaidah bahasanya berdandan itu adalah mengacu kepada pada budaya. Selama budaya itu mengatakan ini adalah bentuk wanita yang cantik, wanita yang berdandan untuk suaminya dan sebagainya, maka boleh selama itu tidak ada padanya unsur yang terlarang. Kemudian tentang as-sa'ah, tentang jam, berhias dengan jam tangan. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mendapatkan pertanyaan tentang hukum memakai jam, namun ini jam tangan yang mataliyah disepuh dengan emas putih. Maka jawaban beliau rahimahullah ta'ala, jam yang disepuh dengan emas yang betul-betul emas, linisa ila ba'sa biha, tidaklah mengapa dipakai oleh wanita. Adapun jika dipakai oleh laki-laki, maka itu haram. Karena Nabi SAW mengharamkan emas untuk laki-laki dari umat beliau. Adapun pernyataan si penanya tentang emas putih, maka saya tidak tahu apakah ada emas putih. Kayaknya emas itu semuanya merah. Namun jika yang dimaksud dengan emas putih itu adalah fiddah, adalah perak, maka fiddah, maka perak bukanlah emas. Wa yajuzu minha mala yajuzu minadzahab, dan boleh berhias dengan perak lebih longgar daripada berhias dengan emas, kal khatam, semacam cincin dan yang lain. Dan yang dimaksudkan orang dengan emas putih adalah apa? Platinum ya. Platinum kan? Ya, kalau jika itu bukanlah unsur emas, maka jawabannya adalah tidak mengapa. Kecuali jika bentuknya bentuk yang orang akan menilai itu emas atau semacam itu, kalau tidak ada ya, nampak itu beda, tidak sama dengan emas, maka tentu hukumnya tidak mengapa. Namun kalau orang kemudian mengiranya itu adalah emas, ya, maka di sini nanti bisa terlarang karena tasabbuh. Ya, maka saya menurut saya enggak tahu apa itu emas putih, dan yang benar emas putih itu platinum dan itu bukan emas, maka pada dasarnya tidak mengapa. Kemudian Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam perkataan beliau ketika membedakan antara tasabuh dan mukhalafat, ya, beliau membahas tentang masalah jam, dan kalau pandangan Al-Albani maka hendaknya kaum muslimin maka jam di kanan, di tangan kanan. Ya, demikian pendapat Al-Albani, dan ini diselisih oleh Syaikh Ibnu Taimin di Syarah Riyadhus Shalihin, demikian juga Syaikh Ibnu Baz, yang beliau berdua menilai yang lebih tepat pakai jam itu di tangan kiri, kias dengan cincin, karena cincinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tangan kiri, menurut pendapat yang paling kuat. Al-musyrikun, maka orang-orang kafir tatkala mereka membuat jam ini, yang ini mereka buat karena kebiasaan dan tradisi mereka, wajibilatihim dan tabiat mereka dan agama mereka dan nilai rasa mereka dan seterusnya, mahunaka minam musawirat dan lain-lain, minan musawirat, yaitu berbagai faktor-faktor yang membolehkan, yang mendorong mereka untuk membuat jam. Wada'u, mereka letakkan jam tangan di tangan kiri. Fanahnu idhan, maka kami idhan jika demikian menyelisihi mereka sekarang ini. Menyelisih orang-orang musyrik saat ini dengan kami letakkan, hendaknya kita letakkan di tangan kanan. Akan tetapi siapa yang meletakkannya di tangan kiri, tidaklah kita katakan di atas sabuh. Li'annaha, karena jam di tangan kiri tidaklah menjadi ciri khas yang membedakan mereka orang kafir dengan yang lain. Akan tetapi hadzal ladzi wada'a fil yadil yusra, namun orang yang meletakkannya di tangan kiri, dia tidak memberikan respon positif terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selisilah orang-orang musyrik. Nah, ini alasan Al-Albani untuk menganjurkan atau kemudian memerintahkan agar kaum muslimin memakai jam tangan di tangan kanan. Dan ini namun ada pandangan yang lain, Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin menganjurkan, menyarankan jam di tangan kiri itu yang lebih baik, dengan dua alasan. Kalau Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, dengan dua alasan. Alasan pertama, kias dengan cincin. Ya, dan cincin Nabi di tangan kiri. Kemudian yang kedua, karena tangan kanan itu banyak aktivitas. Kalau itu dipakai untuk diberi jam, nanti jam bisa rusak karena benturan-benturan. Sehingga dia malah lebih aman, ya, lebih aman manakala posisinya di tangan kiri. Kemudian beberapa perhiasan untuk wanita, macam-macam perhiasan untuk wanita yang lain selain yang tadi dibahas. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala punya judul bab di Kitabul Libas dalam Sahih Bukhari, bab tentang qalaid, bab tentang masalah kalung, wasikhob dan kalung linisa bagi wanita. Dan beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas, bahasanya Nabi SAW berangkat pada saat hari Id, dan beliau sholat dua rakaat. Dan beliau tidaklah mengerjakan sholat sunnah sebelumnya, tidak pula setelahnya, yaitu di tanah lapang. Ya, adapun setelah sampai di rumah, maka Nabi menganjurkan untuk sholat, yaitu sholat duha. Suma'atan nisa, kemudian Nabi datangi jamaah perempuan, kemudian Nabi perintahkan mereka untuk bersedekah, maka perempuan pun bersedekah, bikhursiha, ada yang dengan antengnya, wasikhabiha, dan ada yang dengan kalungnya. Tentang khirs, bisa bidam, bisa bilkars, kata Ibnu Athir. Bisa dibaca khurs, bisa dibaca khirs. Adalah lingkaran, kecil minal huli yang terbuat dari perhiasan. Wahya min hulil udhun, dan ini adalah hiasan untuk telinga, berarti anting-anting. Sedangkan sikhab itu adalah khaitun, adalah benang. Disusun di benang tersebut kharzun, manik-manik. Kemudian dipakai oleh anak-anak, wal jawari, sebian anak-anak laki-laki, wal jawari dan anak-anak perempuan. Wakilah huwa qiladah, namun ada yang mengatakan sikhab itu adalah qiladah, kalung yang terbuat dari qornful. Kalau di kamus Munawir, qornful pohon cengkeh, mungkin dari kayu atau terus ini mihlab, wallah alam ini, karena dari kata halep susu atau wasyakin. Kalau benda yang ada di kamus Al-Munawir yang untuk syakin ini paku atau semacam itu. Laisa fiha, tidak ada padanya lu'lu' permata, wajawahir dan permata. Jadi adalah kalung, namun perhiasan kalung tersebut bukan permata. Perhiasannya kayu, kayu cengkeh, atau kemudian malah benda seperti paku atau besi, berarti maksudnya atau kemudian tembaga atau yang lain, namun bukan permata. Sikhob itu kalung, namun perhiasannya bukan emas, bukan ini permata yang mahal-mahal, logam mulia atau batu mulia, namun kayu yang sederhana-sederhana. Itu namanya kalung yang semacam itu disebut sikhob. Kemudian Bukhari juga punya judul bab, yaitu babul kurti. Kemudian beliau sebutkan hadis Ibnu Abbas yang redaksinya, kemudian para perempuan melemparkan kurtinya. Apa itu kurti? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari, al-kurt qafnya di dhammah, kemudian ra'nya di sukun, setelahnya itu ta' yang tidak ada titiknya, bukan dha'. Ma yuhla bi al-udhun, ala hiasan untuk telinga, bentuk terbuat dari emas ataupun perak, sorfan yang murni atau dicampur dengan luk-luk permata dan yang lain. Wa yu'alak, dan digantung ghaliban biasanya di syahmah, di bagian bawah syahmah, di bagian bawah telinga. Maka kata penulis, dan perhatikan perkataan Ibnu Hajar, biasanya digantung di ujung telinga. Maka itu mengisyaratkan bahasanya qad yu'alak, terkadang digantung di fi ghairil ghalib, namun tidak biasanya di selain ujung telinga. Semacam digantung di bagian atas telinga. Wah, berarti di sini ya. Ya, atau fi janib, atau di samping telinga. Wa hadza aidan, dan keterangan ini juga menunjukkan mimma yadullu, menunjukkan bahasanya hukum asal perhiasan untuk telinga adalah al-jawaz, hukum asalnya diperbolehkan. Kemudian Singkiti rahimahullah ta'ala di Atwal Bayan mengatakan tentang masalah hiasan-hiasan yang dipakai oleh perempuan di masa silam, maka ada yang memakai al-fatakh, jama' fatkhah. Dia adalah halaqah min fiddah, dia adalah cincin terbuat dari perak yang tidak ada mata cincinnya. Maka jika ada mata cincinnya, nah itu yang disebut dengan khotam. Ya, khotam itu cincin yang ada mata cincinnya. Wakil ada yang mengatakan boleh jadi fatkhah itu juga punya mata cincin. Wa alaihi, berdasarkan pendapat yang kedua, maka fatkhah adalah salah satu jenis khotam. Dan fatkhah ini dipakai oleh perempuan di jari-jari tangannya, dan rubama, dan boleh jadi ada perempuan yang meletakkannya di jari kakinya. Dan perhiasan yang lain yang dipakai oleh wanita di masa silam ada al-khalkhal. Khalkhal bisa dibaca panjang khalkhal, boleh juga dibaca pendek khalkhal. adalah perhiasan yang telah terkenal dipakai oleh perempuan di kaki sebagai gelang. Kasawar sebagaimana gelang, fil mi'sam di mi'sam, ya, mi'sam itu ruas, ya, pertemuan antara, sambungan antara satu tulang dengan tulang yang lain. Wal malkhal itu tempatnya gelang kaki di betis. Ada juga kemudian perhiasan wanita di masa silam, ada namanya damlaj. Boleh juga dibaca damluj. Dan dia adalah mi'dad. Dan mi'dad maknanya masyudda, apa yang diikat di lengan atas wanita. Minal khars, busi, manik-manik atau yang lain. Dan adad itu minal mirfaq ilal mangkib. Namanya adad itu adalah dari mirfaq, dari siku ilal mangkib sampai pundak. Maka ada hiasan yang diletakkan di lengan atas. Ada juga gelang sawari atau ya hilyaton, hiasan dari emas atau perak melingkar semacam halqah, lingkaran dipakai oleh wanita di mi'somnya, di pertemuan antar tulang, karena diletakkan kan dipakai di pergelangan tangan. Dan mi'som adalah mabaina mifsalil yadi wal mirfaq. Dan yang dimaksudkan adalah antara ruas ruas tangan sampai mirfak sampai siku, maka di hasta. Ini gelang. Wawa al-qulbu, dan nama lain dari siwar adalah al-qulbu bidomil qaf, qaf jadi domma. Namun sebagian ahli bahasa, ulama bahasa Arab mengatakan qulbu itu adalah gelang tertentu, yaitu asiwar, yaitu gelang al-maftul. Namun dia adalah dipilin mintokin wahid, satu lapisan, bukan dua lapis atau lebih. Maka mungkin terbuat dari semacam benang, dipilin cuma satu begini, maka itu yang disebut dengan al-qulbu. Tapi kalau nanti ditambah lagi kemudian diikat, ada tiga pilinan atau empat pilinan kemudian dijadikan satu, jadikan gelang, nah ini tidak disebut al-qulbu. Kemudian ada lagi kemudian perhiasan wanita di masa silam, namanya maskah atau masakah bifathahat, semuanya di fathah. Itu adalah gelang terbuat dari aj dan terbuat dari dabel. Apa itu aj? Sinul fil, giginya gajah, berarti apa? Gading. Atau terbuat dari adzabel, dzabel artinya bil fathah dzabel, berarti baknya fathah. Dia adalah sesuatu kal ats wa wadhru salhafah, dia adalah punggungnya kura-kura, salhafah bahriyah. Apa itu? Berarti tempurungnya, ya, tempurungnya. Nah, ini oleh orang Arab dijadikan sawar, dijadikan gelang. Intaha al-murad, sekian yang diingin dikutip dari Adwa'ul Bayan. Di sini saya singkiti menjelaskan tentang perhiasan wanita di masa jahiliyah, macam-macamnya, nama-namanya dan gambarannya, tadi macam-macam. Ada gading dari gading gajah, ada kemudian tempurung kura-kura, pakai untuk perhiasan. Tambah catatan, hadza ma waqafna, maka inilah yang kami dapatkan min anwa'il huli, tentang berbagai macam perhiasan indal Arab, yang dimiliki oleh orang Arab sejak masa silam, yang dibiarkan oleh Islam, dan tidak terdapat satupun larangan untuk memakainya, walilal hamdu. Ini semuanya tadi, perhiasan-perhiasan tadi hukumnya mubah bagi wanita. Adapun kemudian menggantungkan cincin atau perhiasan di hawajib, di alis, ya, di sini di, wah, atau kemudian syafatain atau di bibir atau bahkan di lidah, ada juga di pusar. Wa masyabaha dzalika, dan semacam itu, mimma dhahara muakhiran, muakhiran yang itu muncul belakangan di tengah-tengah musuh-musuh Islam, orang Yahudi dan Nasrani, dan tersebar luas di negeri-negeri Nasrani, negeri-negeri kafir. Maka kata penulis buku ini, falyahdhar usaqul maudah, maka adalah para pencinta mode itu mewaspadainya, jangan kemudian menjadi pionir sunnah sayyi'ah di tengah-tengah kaum muslimin, yang dampaknya mereka akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ya, maka di sini penulis buku ini melarang dengan alasan tasabuh, ya, perhiasan di bibir, di lidah, di pusar, sama di alis. Ya. Namun, ya, namun yang tepat kaidah tasabuh itu longgar. Artinya kalau itu jadi satu hal yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sebagaimana kaidahnya Syekh Ibnu Utsaimin, maka sudah tidak lagi menjadi tasabuh. Namun kembali kepada kaidah dalam masalah berhias, berhiaslah dengan hal-hal yang menjadi budaya di masyarakat, itulah bentuk berhias. Maka tidak boleh nyeleneh dalam masalah berhias. Itu kaidah dalam berhias. Dan faedah keterangan tambahan, Syekh Abdullah Ibn Humaid rahimahullah ta'ala ditanya, apa hukum meletakkan ayat kursi, kemudian bentuknya pakai bentuk jantung, ala qalbin, bentuknya ada bentuk jantung, isinya ayat kursi, min dahab, yang kemudian itu terbuat dari emas, dipakai oleh wanita dan anak-anak. Ya, wakadhalika demikian juga ada tulisan Allah untuk kalung, atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hukum masuk dengan memakai benda-benda tersebut di dauratul miyah, di kamar mandi. Tolong berikan penjelasan kepada kami, wa jazakumullahu khairan. Jawab beliau, hadza khata', ini satu perbuatan yang keliru. Al-Qur'an tidaklah diturunkan untuk main-main. Untuk kemudian diletakkan pada emas atau pada wadah-wadah atau semacam itu. Al-Quran Allah turunkan sebagai obat untuk penyakit hati, petunjuk untuk manusia, cahaya dan rahmat serta nasihat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidaklah menurunkan Al-Quran untuk digantungkan pada hiasan-hiasan, digantungkan pada pakaian, kemudian dibawa masuk ke toilet untuk buang hajat. Maka ini satu hal yang tidak boleh dan tidak selayaknya. Al-Quran yujallu, harus dimuliakan, wa yu'adzam, diagungkan, wa yunazzah, dan disucikan untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan jelek semacam ini. Al-Quran Allah turunkan sebagai hidayah, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra, dan kami turunkan Al-Quran, mahuwa syifa'un, yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah Al-Quran memberikan tambahan bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Maka menggantungkan Al-Quran dengan cara-cara semacam ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh tidak, Al-Qurannya harus dihapus dan dihilangkan dari gantungan-gantungan tersebut, baik dari emas ataupun yang lain. Karena dengan meletakkan Quran di sini adalah melecehkan Al-Quran. Demikian juga masuk ke toilet dan kamar mandi dan tempat-tempat buang hajat dalam keadaan mereka membawa Al-Quran, karena itu jadi kalung. Fala yajuzu, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan sama sekali. Oleh karena itu tidak boleh tidak, Al-Qurannya harus dihilangkan dalam rangka mengagungkan Al-Quran dan memuliakan Al-Quran. Dalam rangka memuliakan Al-Quran, dihilangkan dari benda-benda semacam ini, sebagaimana yang dikatakan oleh, dijelaskan oleh para ulama, wallahu a'lam. Kemudian khatimah, kemudian penutup bagian terakhir dari kitab ini, penutup untuk buku Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa. Yang pertama adalah aurat wanita di hadapan suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali pada istrinya sendiri atau budak perempuannya, maka siapa yang menyalurkan syahwat pada dua tempat tersebut, maka dia tidaklah dicela. Namun siapa yang mencari selain itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Penjelasan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, yaitu menjaga kemaluan dari zina. Dan sempurnanya penjagaan kemaluan adalah menjauhi hal-hal yang mendorong kepada zina, yaitu pandangan, sentuhan, dan yang lain. Maka mereka orang-orang yang beriman, mereka menjaga kemaluan mereka dari siapapun, kecuali istri dan budak perempuan mereka sendiri. Yaitu minal ima al-mamlukat, yaitu budak perempuan yang dimiliki. Maka siapa yang menyalurkan syahwat di dua tempat ini, dia tidaklah tercela. Bikurbihima karena mendekati keduanya, karena Allah subhanahu, karena Allah Ta'ala menghalalkannya. Dan siapa yang mencari pelampiasan syahwat biologis pada selain dua hal tersebut, selain zaujah istri dan syariah, budak perempuan yang dikumpuli, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui apa yang Allah halalkan, kemudian berpindah menuju apa yang Allah haramkan. Orang yang lancang terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dari Bahzin, hadasani Abi dari ayahnya, dari kakeknya. Sang kakek mengatakan, dia bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aurat kami, apa yang boleh kami nakti minha, apa yang boleh kami perlihatkan, dan apa yang atau kemudian kami tutupi, wa manadhar, dan apa yang boleh kami biarkan untuk terbuka." Maka Nabi SAW mengatakan, jagalah auratmu kepada kecuali kepada istrimu atau budak perempuanmu. Dan si penanya mengatakan, "Wahai Rasulullah, jika laki-laki kumpul sama laki-laki, maka Nabi mengatakan, jika engkau mau, engkau mampu, tidak ada seorang pun yang melihat auratmu, maka janganlah engkau perlihatkan. Maka jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya. Jika kami sendirian, sepi di kamar, tertutup, maka Nabi mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala lebih berhak untuk engkau malu kepadanya. Seorang itu malu kepadanya." Ibnu Qudamah al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, mubah bagi setiap dari suami dan istri melihat semua badan pasangannya, menyentuhnya sampai-sampai menyentuh kemaluannya. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Bahas Ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, itu hadis yang baru saja terakhir kita bacakan. Sayyid Muthaymin rahimahullah ta'ala ditanya, apakah dibolehkan secara syariat seorang wanita melihat semua badan suaminya dan suami melihat semua badan istrinya dengan niat istimta, bersenang-senang, menikmati hal yang halal? Jawaban beliau, boleh. Wanita melihat semua badan suaminya, suami melihat badan semua, melihat semua badan istrinya tanpa ada rincian, tanpa ada pengecualian. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budak yang mereka miliki, maka merekalah orang yang tidak tercela. Siapa yang mencari selain itu, maka merekalah orang yang kelewat batas. Maka intinya tidak ada aurat antara suami istri. Kemudian aurat wanita ketika di depan sesama wanita dan di depan mahramnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah bagi wanita-wanita beriman untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka ila madhahar minha, kecuali yang nampak. Dalam mereka julurkan kerudung mereka untuk menutupi kerah-kerah baju mereka, dan janganlah mereka nampakkan perhiasannya, yaitu daya tarik tubuhnya, kecuali kepada libu'ulatihinna, kepada suami-suami mereka. Kita sambil baca tafsir Syaikh Ibnu Sa'di yang ada di bawah. Ila libu'ulatihinna, yaitu aswajina, kecuali kepada suami-suami mereka. Atau bapaknya, atau bapak suaminya, yaitu bapak mertua. Bapak di sini mencakup bapak itu sendiri, kakek, dan seterusnya ke atas. Atau anak laki-lakinya, atau anak suaminya, jadi anak tirinya. Wa yadkhulu fihi, dan termasuk padanya al-abna, anak laki-laki, wa abnaul baulah, dan cucu wa abnaul baulah, dan anak suami mahmana zalu, meskipun turun ke bawah. Maka ini maksud dengan anak laki-laki adalah anak, cucu, cicit dan seterusnya, atau saudara laki-laki, atau anak saudara laki-laki, keponakan, baik itu saudara laki-laki sekandung, sebapak atau seibu. Aubani akhwatihinna, atau anak saudara, anak laki-laki saudara, dari saudara perempuannya. Au nisaihinna, atau sesama wanita. Artinya dibolehkan bagi wanita untuk sebagiannya memandang sebagian yang lain. Mutlakan secara mutlak. Wa yahtamilu, namun dimungkinkan bahasanya nisaihinna idhofah di sini adalah menunjukkan sejenis, yaitu nisa'il muslimat, wanita-wanita muslimah. Maka ada dua pendapat ahli tafsir tentang nisa'ihin. Yang pertama adalah sesama wanita. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan sesama wanita muslimah. Atau ma malakat aymanuhunna, atau budak yang mereka miliki, dimiliki oleh si wanita. Maka boleh bagi budak jika itu seluruhnya adalah budak milik seorang perempuan untuk melihat tuannya, selama wanita tersebut menjadi wanita yang memiliki si budak dan kepemilikannya adalah seluruhnya. Maka jika hilang kepemilikannya secara total atau sebagian kepemilikan, maka tidak boleh melihat. Contoh hilang sebagian kepemilikan ketika menjadi budak mukatab. Budak mukatab dijanjikan oleh tuannya, jika kamu bisa bayar sekian, kamu merdeka. Dia sudah ngangsur separuh misalnya, maka dia telah separuh merdeka. Maka ini telah hilang sebagian kepemilikan, maka tidak boleh. Awitabi'ina ghair ulil irbati minar rijal, atau laki-laki yang mengikuti si perempuan dan dia adalah ghairi ulil irbah, laki-laki yang tidak punya syahwat, yaitu laki-laki yang mengikuti kalian dan bergantung kepada kalian, yaitu namun dia adalah laki-laki yang la irbatalahum, tidak punya syahwat bagi mereka, fi hadhi syahwat, dalam syahwat ini, yaitu syahwat biologis. Kalmak itu seperti orang yang idiot yang tidak mengetahui mahunalika, apa yang ada di sana. Kalau inin, dan demikian juga inin. Pengertian inin, Allah dilamnya bekalau syahwatun la fi farji wa la fi qalbihi. Inin adalah laki-laki yang tidak punya syahwat di kemaluannya, tidak pula di hatinya. Ini kemaluannya, maaf-maaf, tidak bisa tegang. Kemudian di hatinya dia memang tidak punya keinginan. Itu namanya inin. Maka kemudian ada orang idiot atau laki-laki yang inin, yang itu kerja di rumah seseorang, maka dia boleh melihat perempuan rumah tersebut. Namun dia tidak punya syahwat, bukan hanya kemaluannya, namun juga hatinya. Fa inna hadza la mahdhura min nadharihi, maka tidaklah terlarang memandangnya. Maka pandangan orang tersebut tidaklah terlarang. Atau kemudian anak-anak yang belum mengetahui aurat wanita, yaitu anak-anak yang belum tamyiz, belum 7 tahun. Fa inna yajuzu nadharuhum, maka boleh bagi anak-anak tersebut untuk melihat wanita ajnabi. Dan Allah memberikan ilah, yaitu karena anak-anak ini belum mengetahui aurat wanita. Artinya belum punya pengetahuan tentang aurat wanita. Wala wujidat, dan tidaklah dijumpai pada si anak syahwat ba'du, belum dijumpai syahwat padanya. Wadalla hadza, maka hal ini menunjukkan bahasanya kalau anak-anak tersebut sudah tamyiz, sudah 7 tahun, tastatiru minhul almar'atu, maka seorang wanita hendaklah menutup diri darinya. Karena anak yang sudah tamyiz itu sudah mengetahui aurat wanita. Demikian keterangan di Taizir Karimi Rahmat. Kemudian walam yadhkur fil ayat, atau Allah tidak sebutkan dalam ayat di atas paman dari jalur bapak atau paman dari jalur ibu. Namun Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di tafsirnya mengatakan, wal jumhur dan jumhur ulama berpandangan bahasanya paman, baik dari jalur bapak ataupun ibu, itu seperti mahram yang lain. Paman ibu boleh memandang, ilama ya juzu lahuma, memandang apa yang boleh dipandang oleh keduanya. Walaysa fil ayat, dan tidak ada juga dalam ayat ini saudara persusuan atau mahram karena persusuan, dan mahram karena persusuan itu mahram sebagaimana mahram karena nasab. Ya, Qurtubi dengan perkataan ini mengisyaratkan hadis yahrumu minar radhaati, menjadi mahram karena persusuan, apa yang menjadi haram karena nasab. Dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaratha, bahasanya Aisyah bercerita bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika ada di dekatnya, wa annaha, dan bahasanya Aisyah mendengar suara seseorang yang minta izin di rumah Hafsah. Ini menunjukkan bahasanya rumah Hafsah itu berdekatan dengan rumah Aisyah. Aisyah di rumahnya itu mendengar kalau Hafsah punya tamu. Ya, ada orang yang ketok-ketok mau minta izin untuk masuk. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini ada seseorang yang minta izin untuk masuk ke rumahmu, yaitu rumah Hafsah. Qalat Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, saya kira yang ketok-ketok itu yang mau bertamu di tempat Hafsah adalah fulan, yaitu pamannya Hafsah sepersusuan. Karena Hafsah punya ibu persusuan, ya, tentu kemudian ada bapak persusuan, nanti adiknya ibu persusuan atau bapak persusuan, jadilah paman persusuan. Maka Aisyah mengatakan, seandainya fulan itu masih hidup dan itu adalah paman persusuannya Aisyah, bolehkah dia masuk ke rumahku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'mi, ya boleh. Inna radha'ata tuharimu mayahumu minal wilada." Sesungguhnya persusuan itu menyebabkan mahram sebagaimana kelahiran itu menyebabkan mahram. An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan, ketahuilah bahasanya pengertian mahram minan nisa, dari wanita, wanita yang jadi mahram yang boleh dilihat dan boleh berdua-duaan dengannya, boleh safar dengannya, definisinya adalah sebagai berikut, yaitu semua yang haram untuk dinikahi, semua wanita yang haram untuk dinikahi, ini yang pertama. Yang kedua, ala ta'bidi, dan haram dinikahi selamanya. Poin yang ketiga, bisa babin mubahin, dan haram dinikah itu karena sebab mubah. Dan poin yang keempat, untuk disebut mahram lihurmatiha, karena kehormatannya. Maka haram dinikahi ala ta'bid selamanya, berarti tidak termasuk mahram ukhtil mar'ah, adik ipar, saudarinya istri, atau bibinya istri, atau khalahnya istri, dan semacam itu. Karena sebab yang mubah. Karena sebab yang mubah. Maka karena sebab yang mubah, itu sehingga tidak termasuk mahram umul mautu'ah bisubahah. Umul mautu'ah bisubahah, ibu dari wanita yang disetubui karena subahat. Wabintuha, dan anak perempuan wanita yang disetubui karena subahat. Karena subahat. Fa'innahuma, maka keduanya itu haram dinikahi ala ta'bid selamanya, namun bukan mahram. Karena hubungan biologis yang disebut dengan subahah, la yusafu bil ibahah, tidaklah disebut hubungan yang mubah. Li'anna laisa bifi'li mukallafin, karena itu bukanlah perbuatan mukallaf. Ya, maka ada yang disebut dengan wata'u subahah. Wata'u subahah adalah hubungan biologis yang dikira halal, namun ternyata tidak halal. Namun dikira halal, namun ternyata itu tidak halal. Maka ya boleh jadi itu ya karena berbagai macam sebab, boleh jadi dikira itu adalah wanita yang halal untuk dinikahi, ternyata saudara persusuan misalnya. Saudara persusuan. Atau kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan karena gara-gara kembar, maka kemudian ruang itu pun gelap, kan? Maka dikira istrinya, padahal ternyata bukan istrinya. Nah, ini. Maka ini juga watu'u subahat. Itu watu'u subahat. Nah, maka kalau kemudian terjadi watu'u subahat, ya, watu'u subahat, maka haram di sini, haram untuk menikahi ibunya perempuan tersebut. Nah, kalau itu ternyata itu saudara sepersusuan, ya jelas. Bukan ya, belum tentu juga. Kalau misalnya itu dikira saudara persusuan, dikira halal untuk dinikahi, ternyata saudara persusuan. Pernah nyusu bareng di satu perempuan. Maka ini ya wajib pisah. Wajib pisah, dan pernikahan yang selama ini terjadi sebenarnya bukan pernikahan. Karena itu menikahi mahram itu tidak sah. Maka hakikatnya bukan pernikahan. Maka hubungan yang terjadi bukanlah hubungan yang mubah. Hakikatnya bukan hubungan yang mubah, namun hubungan yang dimaafkan. Bukan mubah, namun dimaafkan karena tidak tahu. Oh, ini saudara persusuan, tidak tahu kalau itu saudara persusuan. Maka itu dimaafkan, namun bukan mubah. Tadi dikatakan, la yusafu bil ibahah. Hubungannya itu tidak disebut mubah, cuma dimaafkan. Ya, maka pada hakikatnya, maka ibu dari wanita ini bukanlah mertua. Kalau mertua kan mahram. Mertua itu mahram. Namun karena ini watu' subhat, ini watu' subhat, maka berarti tidak ada nikahan, tidak ada nikah. Berarti apakah itu mertua? Bukan. Meskipun itu bukan mertua, namun tetap haram nikah dengannya. Umum mautu'ah bisubhat. Nah, kalau dia ini janda punya anak perempuan, ternyata dikira kemudian halal dinikahi, ternyata itu saudara persusuan. Maka karena sudah terjadi watak subahat, maka anak si janda ini haram dinikahi. Meskipun itu bukan anaknya istri. Kalau menurut syariat, anaknya istri haram dinikahi. Namun apakah ini anaknya istri? Bukan. Karena akadnya tidak sah. Maka ini bukan anaknya istri. Namun meskipun dia bukan anaknya istri, statusnya secara hukum bukan anaknya istri, dia tetap, namun tidak boleh dinikahi. Karena watau subhat. Dan ini dikatakan, watau subhat ini bukanlah perbuatan mukallaf. Karena itu tanpa kesengajaan. Sama sekali 100% tidak sengaja. Kalau sengaja, zina. Maka dan itu sesuatu yang 100% tidak sengaja, tentu itu bukanlah perbuatan yang mendapatkan beban syariat. Kemudian lihurmatiha, dia itu haram dinikahi lihurmatiha karena kemuliaannya. Maka ini adalah sehingga tidak termasuk mahram adalah wanita yang haram dinikahi karena mula'anah, karena li'an, karena wanita yang kemudian ada dalam kasus li'an itu haram selamanya dinikahi karena bisa babin mubah dengan sebab yang mubah, namun dia bukan mahram. Karena haramnya menikahi wanita tersebut bukan karena kehormatannya, namun karena hukuman watarlidon, dan untuk hukuman keras. Wallahu a'lam. Maka ketika suami istri, kemudian suaminya menuduh istrinya zina, akhirnya dan dia tidak punya saksi, maka nanti terjadi apa yang disebut dengan li'an. Maka kemudian ketika terjadi li'an antara suami istri, maka dia pisah selamanya. Tidak boleh nikah selamanya. Ya, namun wanita tersebut bukan mahram. Meskipun tidak boleh nikah selamanya dengan orang tersebut. Nah, itu definisi mahram. Kemudian para waqad ukhtulifa, diperselisihkan tentang batasan aurat wanita di depan sesama wanita dan di depan mahramnya. Wa asau madzukira fi dzalika, dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah perkataan orang yang ulama yang mengatakan bahasanya aurat sesama wanita adalah min fauqi surah ila tahta ala tahti rukbah. Aurat yang tidak, yang wajib ditutupi atau yang adalah dari atasnya pusar sampai bawahnya lutut, itu yang wajib tertutupi. Demikian juga pendapat penulis buku ini, ini juga aurat wanita di depan mahramnya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis buku ini, aurat wanita di depan mahramnya, itu adalah pusar, yang wajib tertutup adalah pusar sampai lutut. Di atas yang pusar, artinya pusarnya masuk, sampai bawahnya lutut. Yang dimaksud bawah lutut itu artinya lutut tidak terlihat. Di atas yang pusar artinya pusar tidak terlihat. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini. Sehingga misalnya seorang anak laki-laki di depan ibunya, ibunya lagi nyusui adiknya yang kecil, maka itu tidak mengapa. Ini yang anak laki-laki yang barep sudah besar, dia lihat ibunya nyusui adiknya yang masih kecil, yang paling kecil, maka ini tidak mengapa. Namun kalau pendapat yang lain yang mengatakan aurat wanita di depan mahramnya itu hanya boleh menampakkan anggota wudhu saja, maka tidak boleh. Anak laki-laki yang sudah dewasa melihat ibunya netai adiknya yang masih bayi, kalau pakai pendapat yang lain mungkin tidak boleh, namun kalau pakai pendapat ini berarti boleh. Wa mimma yusta'nasu bihi, yang bisa kemudian alat untuk menentramkan kita dengan pendapat ini adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Salamah ibn Abdurrahman. Dia mengatakan, aku dan saudara Aisyah masuk menemui Aisyah radhiallahu anha. Kemudian saudaranya Aisyah, saudara laki-laki Aisyah bertanya kepada Aisyah tentang mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'at, lalu Aisyah da'at meminta diambilkan satu wadah nahwan min sha'in, yang kurang lebih isinya satu sha' air. Farta salat, lalu beliau mandi. Wa afadat, dan beliau tuangkan di kepala beliau. Wa bainana wa bainaha hijab, dan antara kami dengan Aisyah itu terdapat tabir. Kata Qadiyat, zahiruhu, zahir hadis ini, bahasanya keduanya melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah di kepalanya dan bagian atas badannya, misalnya pundaknya. Mimma yahilun nadharuhu lil mahram, satu hal yang halal untuk dilihat oleh mahram. Li'annaha, karena Aisyah ini adalah bibinya Abu Salamah, namun bibi persusuan. Ardu'adhu, Abu Salamah ini disusui oleh saudarinya Aisyah, yaitu Ummu Kulthum. Wa inna masatarat, sehingga Aisyah hanya menutupi bagian bawah badannya yang tidak halal mahram sekalipun untuk melihatnya. Qal, kata Qadiyat, wa ila lam yakun li irtisaliha bihadratihma maknan, jika tidaklah makna hadis itu seperti di atas, maka tidak ada makna bagi mandinya Aisyah di depan dua orang ini. Ya, kalau Aisyah itu cuma boleh memperlihatkan anggota wudu di depan mahramnya, ya, sebagaimana pendapat sebagian ulama tentang aurat mahram dengan mahramnya, wanita dengan di hadapan mahramnya, enggak, mandinya tidak ada manfaatnya. Mandi ini tidak ada manfaatnya karena tidak ada yang kelihatan apapun. Oleh karena itu maka adz-dzahir, kemungkinan yang lebih mendekati, beliau membuka bagian atas badannya, namun bagian bawah tertutup dengan tabir. Itu kata Al-Qadi'iyat Al-Maliki rahimallahu taala.